السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Matan Matnul Ghayah wat Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja' terkait dengan zakatul ibil, zakat unta, begitupun zakatul baqar, zakat sapi, zakatul ghanam, zakat kambing atau domba. Lalu kita pun sudah bahas zakatul dhahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Kita pun sudah bahas zakatul zuru' wal thimar, zakat pertanian dan buah-buahan. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki bab yang berjudul zakatu urudit tijarah, zakat perdagangan, ya, zakat perdagangan atau perniagaan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril haul, dihitung, ya, barang-barang perdagangan, yaitu barang yang dimiliki oleh seorang pedagang, inda akhiril haul, ketika sudah genap satu tahun. Jadi seorang pedagang ketika sudah sampai satu tahun, dia menghitung apa namanya barang dagangannya, ya, bimasturiyat bihi, ya, yang apa dikatakan di sini, yang dimaksud dengan bimasturiyat bihi disebutkan zahaban au fiddatan, yang didapatkan dari perdagangan itu pun dihitung, baik itu berupa emas ataupun perak, ya, yang didapatkan dari perdagangan berupa keuntungan, baik berupa emas dan perak, itu pun dihitung. Wa yukhraju min dzalika rubu'ul 'usyur. Dan kalau sudah dihitung sampai atau tidak nisab misalnya, ya, setelah dihitung maka dikeluarkan darinya, ya, dikeluarkan dari apa namanya zakat perdagangan ini rubu'ul 'usyur, seperempat dari sepersepuluh atau 2,5%, ya, seperempat dari sepersepuluh atau 2,55%. Dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, ai min qimati dzalika la min al-'urud, yang dikeluarkan itu nilainya, bukan barang-barangnya. Barangnya kan ada beras, ada minyak, ada gula, ada tepung, dan lain sebagainya. Min qimatin, yang dikeluarkan itu adalah nilainya. Ya, la minal urud, bukan dari barang-barang tersebut yang dihitung, yang dinilaikan. Ya, yang ditakwim, yuqawwam, dihitung berapa jumlahnya atau nilainya. Bi khilafil mawashi, dan beda dengan kalau kita kembali kepada zakat peternakan, ya, wal asman atau nilai emas dan perak, atau zuru' pertanian atau buah, fayukhraj min jinsil ain, kalau jenis-jenis tersebut dikeluarkan dari jenisnya. Artinya unta yang dikeluarkan dari jenis unta pada jumlah tertentu. Begitupun sapi dikeluarkan dalam bentuk sapi. Kambing dikeluarkan zakatnya berbentuk kambing. Buah-buahan dikeluarkan dalam bentuk buah-buahan. Hasil pertanian misalnya beras dikeluarkan dalam bentuk beras. Tapi kalau urudut tijarah, barang-barang dagangan itu dikeluarkannya bukan dalam bentuk barang dagangan. Tetapi di apa namanya? Yuqawwam, dinilaikan alias dihitung. Kemudian kalau sampai kepada nisab ya. Idza balagat nisaban, kalau sudah sampai nisab. Wa in kanat awwalut tijarah aqal minan nisab, walaupun ketika mungkin dia memulai perdagangan tidak sampai nisab, tapi kita lihat setelah satu tahun sampai atau tidak kepada nisab. Wa kadza in balagat huduna nisabin wa ma'ahu ma yukmilu bihin nisab, atau memang ini barang-barang tidak sampai nisab tetapi dia memiliki sejumlah harta yang menyempurnakan nisab apa namanya zakat perdagangan tersebut, maka kata Syekh Majid Al-Hamawi tetap dia wajib mengeluarkan zakat. Tetapi ingat, zakatnya bukan dalam bentuk misalnya satu karung terigu atau sekian dus mie instan, tidak. Tetapi qimah, min qimati dzalika la minal 'urud. Kata Syekh Majid Al-Hamawi mengomentari perkataan Al-Qadi Abi Syuja', ya dikeluarkan nilainya, ya bukan ainnya, bukan barangnya yang dikeluarkan tetapi nilainya. Lalu dikatakan di sini rubu'ul 'usyur. Kalau sudah sampai nisab setelah satu tahun ada hak fakir miskin rubu'ul 'usyur. Rubu'u 'usyur. Rubu' artinya seperempat, al-'usyur sepersepuluh. Seperempat dari sepersepuluh atau 2,5% ya. Hal ini berdasarkan hadis Ziyad ibni Hudzair. Ziyad ibni Hudzair berkata, Ba'athani Umaru musaddiqan. Aku diutus oleh Umar sebagai petugas pengumpulan zakat, ya. Fa'amarani an akhudha minal muslimina min amwalihim. Maka aku diperintahkan untuk menarik uang zakat dari harta kaum muslimin. Idza ikhtalafu biha littijarah. Apabila mereka ikhtalafu fittijarah. Ikhtalafu diartikan tabadalu. Kalau mereka melakukan transaksi jual beli. Ya, rubu'ul 'usyur. Yaitu sebanyak seperempat dari sepersepuluh atau 2,5%. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid, begitupun Abdul Razzaq, begitupun diriwayatkan oleh At-Tabarani. Jadi urudut zakah, urudut tijarah itu nilainya berapa? Dihitung setelah satu tahun sampai nisab atau tidak. Kalau sudah sampai nisab atau tidak sampai nisab tetapi dia punya harta disimpan misalnya di tabungan yang menggenapkan jumlah nisab di perdagangan yang dia lakukan, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat untuk fakir miskin sebanyak 2,5%. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa mastukhrija min ma'adiniz zahabi wal fiddah. Begitupun apa-apa yang dikeluarkan dari tanah, barang-barang tambang, baik itu emas ataupun perak. Emas ataupun perak. Yukhriju minhu rubu'ul 'usyur. Dikeluarkan dari hasil tambang emas dan perak ini, kata beliau adalah rubu'ul 'usyur. 2,5%. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, An-nisab. Apabila dikeluarkan sampai di nisab, audunahu atau tidak sampai nisab, wa indahu ma yukmiluhu, dan dia memiliki yang menyempurnakan jumlah agar sampai kepada nisab. Filhal, ya, filhal, langsung dibayarkan, ya. Hal ini dikatakan di sini li'anna Nabi SAW aqta'a Bilal Nabi Aqta'a, Al-Qaqta'a itu mengalokasikan Bilal ibn al-Harith. Bilal ibn al-Harith mengalokasikan untuk Bilal ibn al-Harith ma'adinal qabaliyah. Ma'adinal qabaliyah yaitu barang-barang berharga yang disebut saat itu ma'adinal qabaliyah. Fatilkal ma'adin, ya barang-barang tambang tersebut, emas dan perak, la yu'khadhu minha illa az-zakah ila al-yaum. Tidak diambil darinya kecuali zakat saja. Ya, kecuali zakat. Oleh karenanya dikatakan di sini, fala yushtaratul haul. Ya, tidak ada syarat harus haul. Kalau barang-barang tambang, tidak harus ada haul. Li'anna al-ma'dan nama'un fi nafsihi fa'ashbaha az-zuru was-simar. Karena dia tumbuh dengan sendirinya, ya bukan dalam proses jual beli atau yang lain sebagainya, tapi berkembang dengan sendirinya, maka dia dianggap sama seperti tumbuhan, ya apa pertanian dan buah-buahan. Waktu ahakkahu yauma hasadihi, dikeluarkan haknya ketika hari panen. Artinya ketika digali, ternyata dapat sekian ratus gram misalnya, maka langsung dikeluarkan apa zakatnya sebanyak 2.5%. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma yujadu, dan apa-apa yang ditemukan, ya ditemukan ini maksudnya barang-barang temuan, baik itu berupa emas ataupun perak, ya minar rikaz, dari barang-barang temuan. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi mendefinisikan rikaz adalah dafinul jahiliyah, yaitu barang yang ditimbun, disebut dafinul jahiliyah, timbunan jahiliyah. Artinya dia sudah sejak dulu ada. Dia ada sebelum zaman Islam. Ya, peninggalan nenek moyang sudah ada di dalam tanah. Fa in kana dafinu islamin fayuraddu limalikihi in ulim. Tetapi kalau yang ditemukan itu adalah milik kaum muslimin, ya dikembalikan kepada pemiliknya kalau memang dikenal pemiliknya. Wa illa, tetapi kalau pemiliknya tidak dikenal, maka falu qatah, maka dihukumi hukum barang temuan. Itu ada aturannya dalam Islam. Wa kadzalika in lam yu'lam min ayyi darbainil jahili awil islami. Atau kita bingung, ini saya gali sumur dapat, tapi saya enggak tahu apakah ini dafin yang ditanam di masa jahiliyah atau ditanam di masa Islam, maka itu dianggap barang luqatah, barang temuan yang memiliki hukum yang khusus dalam Islam. Fafihi al-khumsu. Fafihi al-khumsu. Maka di dalamnya ada khums 5%, ya. Ada 5%. Atau al-khums 1/5 ya. Ada dikatakan di sini hadza in wajadahu fi mawatin. Ya ini kalau ditemukan di tempat yang apa namanya tidak bertuan. Au fi milki ahyahu, atau di tanah yang dia miliki kemudian dia garap misalnya. Fa in wajadahu fi ardil mauqufah sarafa li jihatil waqaf. Tapi kalau itu ditemukan di tempat yang memang tanahnya sudah diwakafkan untuk Islam, maka apa yang ditemukan di dalamnya digunakan untuk wakaf. Au mamlukatun fali sahibiha inidda'ahu. Atau ditemukan di satu tanah yang memiliki tuan, maka pemilik tanah itu yang paling berhak. Wa illa, kecuali kalau tidak seperti yang kita sebutkan, faliman malaka minhu. Atau siapa yang memiliki, kalau memang ada tanda bahwa ini milik fulan-fulan. Au fi syari', atau kalau ketemunya di jalan barang temuannya, falu qatah, maka itu disebut dengan barang temuan. Ya, berdasarkan hadis Nabi, wa fir rikazi al-khumus, kata Nabi, dalam harta temuan itu ada 1/5. Ya, ada 1/5 bagian apa namanya? Bagian dari fakir miskin. ya, itu dikeluarkan zakat, zakatnya seperlima. Aini ma'asirul muslimin, kaitan dengan zakat apa? Urud at-tijarah. Zakat perniagaan. Tadi zakat perniagaan itu dihitung di akhir haul sampai atau tidak nisab. Kalau sampai dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai, bukan dari barangnya. Ya, artinya tidak dikeluarkan berbentuk barang-barang dagangan, tetapi dikeluarkan dalam bentuk apa namanya nilai. Ya. Lalu yang kedua, tadi kita berbicara tentang barang tambang. Ini sebenarnya panjang pembahasannya, tapi karena yang kita baca adalah kitab Fathul apa namanya Matan Abi Syuja, oleh karenanya pembahasannya sederhana. Kita memasuki pembahasan yang baru, ma'asirul muslimin. Ini pembahasan yang penting, yang terkait erat dengan kehidupan kita, ya, khususnya di akhir bulan suci Ramadan, yaitu zakat al-fitr. Zakatul fitr, fi zakatil fitr. Zakat fitrah kalau kita sebut, ya. Disebutkan di sini watajibu zakatul fitr. Zakat fitrah itu wajib, ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, farada Rasulullah zakatal fitr tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, ya, tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath, sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan yang sia-sia dan perbuatan yang sia-sia, perbuatan dosa dan ucapan dosa. Wa tu'matun lil masakin, dan sebagai makanan yang diberikan untuk orang miskin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Kalau dikeluarkan sebelum salat Id, maka itu adalah zakatun maqbulah, zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun. Tetapi kalau dibayarkannya setelah selesai salat Id, maka itu shadaqatun min shadaqat, shadaqah biasa, artinya tidak disebut dengan zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, ya, dan beliau mensahihkan apa namanya hadis ini. Lalu dikatakan di sini watajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Zakat fitrah itu menjadi wajib dengan tiga sebab atau tiga hal. Satu adalah al-Islam. Ya, satu adalah al-Islam. Berdasarkan hadis minal muslimin, diambil dari kaum muslimin. Yang kedua adalah guru bisyamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Yaitu tenggelamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan Ramadan hari terakhirnya kadang 29, ya, kadang 30. Yang ketiga adalah wujudul fadli an kutihi. Yang pertama muslim, yang kedua tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, yang keempat adalah wujudil fadli. Seseorang memiliki kelebihan. Kelebihan apa? An kutihi. Dari makanan pokok yang dia miliki ada kelebihan. Wa kuti iyalihi. Dan ada kelebihan dari makanan pokok yang dibutuhkan oleh keluarganya. Fi dzalikal yaum, di hari tersebut. Jadi kalau seseorang memiliki kelebihan dari apa yang dia butuhkan untuk membeli makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya, maka dia wajib apa? Mengeluarkan zakat. Disebutkan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, ya, kenapa disyaratkan harus setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan? Dikatakan oleh beliau, li'anna zakata mudhafatun ilal fitr. Karena zakat ini dikaitkan dengan berbuka, maka otomatis ya di akhir bulan suci Ramadan. Ya, sebagaimana dalam hadis. Rasulullah berkata apa? Tuhratan lissa'im minar rafath, minal lagwi war rafath. Sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkataan yang buruk atau tindakan-tindakan yang tercela selama dia di bulan suci Ramadan. Lalu dikatakan di sini wa yuzakki an-nafsihi Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Seseorang itu, ya seseorang itu mengeluarkan zakat atas dirinya. Saya misalnya mengeluarkan zakat atas diri saya. Wa amman, dan atas orang-orang, talzamuhu nafaqatuhu, yang wajib saya berikan nafkah. Istri, anak-anak itu kan wajib saya nafkahi. Maka saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya dan atas orang-orang yang berada di bawah pertanggungan saya. Nah, itu dia ya. Lalu dikatakan minal muslimin, di antara kaum muslimin. Lalu dikatakan di sini sa'an, yaitu sebanyak satu sa' min kut baladihi, ya. Sa'an min kut baladihi. Dikatakan di sini li hadis, berdasarkan hadis, satu sa' kemarin sudah kita bahas ya, arba'atu amdad, empat mud. Satu sa' itu empat mud, empat apa namanya, empat kali dua kepalan orang dewasa, ditaruh beras sampai penuh itu empat kali ya. Nanti coba kita lihat penjelasan dari beliau. Dikatakan di sini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, faradha Rasulullah zakat al-fitr sa'an min tamr, satu sa' dari tamr. Sa' adalah ukuran ya. Ukurannya bukan ukuran yang ditimbang, tetapi takar ya, ukuran yang ditakar. Au sa'an min sya'ir, atau satu sa' dari sya'ir. Sya'ir itu gandum ya, sejenis gandum. Alal abdi wal hur, atas hamba sahaya ataupun orang yang merdeka. Wazakar wal unsa, atas laki-laki atau perempuan. As-sagir wal kabir, baik yang masih kecil atau yang sudah besar. Jadi tidak disyaratkan harus balik. Minal muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan diperintahkan untuk dibayarkan sebelum keluarnya manusia melaksanakan salat Id. Ya. Oleh karenanya kan disebutkan kalau salat Idul Adha dipercepat agar segera menyembelih. Kalau salat Idul Fitr diakhirkan sedikit, memberikan kesempatan untuk yang mau bayar zakat fitrah. Begitu dalam kitab-kitab fikih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kalau kita kembalikan ke takaran yang ada di apa namanya di negeri kita ya, itu ada yang mengatakan misalnya 3 liter atau 3,5 liter ya. Nah, itu terjadi perbedaan, ada yang bilang 2,5 kilo kalau pakai kilo. Nah, itu perbedaan yang tentunya ya saya rasa mengambil yang lebih hati-hati itu lebih utama. Artinya mengambil yang lebih besar sebagai bentuk kehati-hatian itu lebih utama ya, itu lebih utama. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau di sini beliau mengambil ukuran sekitar 2,750 kilogram. Jadi 2,7 kilo. Kalau yang dihitung oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Tetapi ini dalam bentuk qumah. Apa namanya? Dalam bentuk gandum ya, gandum. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati

piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur, serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compatible, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan mesin yang hemat, namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda. وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang pertama telah kita bacakan tadi zakat urudit tijarah, zakat perdagangan, dan juga zakat pertambangan dan juga barang temuan, dan terakhir tadi membahas zakat fitrah, ya, yang sudah kita baca dari tulisan al-Imam Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan yang kedua ini, ma'asirul muslimin, sebagaimana biasanya kami mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk bisa ikut berinteraksi menggunakan dua layanan kami, di layanan telepon 08 12 1998 1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 08129345-5676, ya. Masih dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja, pembahasan tentang zakat. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan takbir ketika kita bangun dari sujud ke duduk istirahat, kemudian berdiri. Kapan kita membaca takbirnya? Apakah ketika bangun dari sujud atau dari duduk istirahat menuju berdiri? Allah alam bisab, ya, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan takbir ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ini pernah kita bahas bahwasanya takbir itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, menurut pendapat yang kuat. Yang wajib tentunya adalah takbiratul ihram, itu takbir yang sifatnya wajib. Adapun takbir yang lain sifatnya sunnah. Ya, kalau kita bicara tentang imam, posisi imam, artinya saya diikuti oleh orang di belakang saya, maka para ulama menyarankan, ya, menjelaskan agar saya mengucapkan takbir ketika saya hampir sempurna berdiri. Hampir sempurna berdiri, artinya ketika kita sujud, kita bangkit, duduk sejenak, duduk di antara dua sujud, ketika akan sampai ke atas, Allahu Akbar. Tujuannya adalah untuk memastikan, ya, makmum mengikuti kita dengan sempurna. Karena mohon maaf, kalau seandainya ketika bangkit mengangkat kening, ketika kita mulai mengangkat kening dari sujud, lalu kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, barangkali makmum akan sampai, ya, sampai berdiri terlebih dahulu sebelum kita sampai. Ya, jadi makmumnya sudah sampai berdiri duluan, sedangkan kita masih di bawah, masih Allah, makmum sudah sampai duluan. Oleh karenanya tidak masalah kalau kita berdiri, ketika sampai berdiri Allahu Akbar, atau ketika masih bungkuk menjelang berdiri Allahu Akbar. Ya, dan Rasulullah berkata fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir maka takbirlah kalian ya, untuk memastikan kesempurnaan makmum ketika mengikuti imam, maka kita akhirkan sedikit ketika kita akan sempurna berdiri. Allah alam bissawab. Ada Bapak Suryan Syah di Sampit. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya ingin tanya, kebiasaan yang menjadikan ini sukses itu setelah sholat Jumat itu ya, pusat-pusat imamnya itu mengajak orang membaca Fatihah tujuh kali, Qur'an tujuh kali, apa tujuh kali, anu tujuh kali. Apa itu memang ada susunannya ya Ustaz? Baik Pak, itu saja Bapak. Jadi Ustaz, jadi imam itu Ustaz ya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tetap baca istighfar masuk apa ya tidak itu. Baca apa diwangi, berwala diwangi, nah seterusnya itu. Apa itu memang ada susunannya ya itu? Baik. Baik. Allah alam bisawab ya, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, banyak kitab para ulama yang berbicara tentang zikir, ada Al-Adhkar lin Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya Imam Nawawi menulis kitab namanya Al-Adhkar lin Nawawi, lalu kita pun misalnya pernah membaca dalam kitab yang umum ya, kita sebutkan yang sering didengar di masyarakat, misalnya kitab Bulughul Maram, ada di dalam Kitabus Shalah, ada bab Azkar as-salah, ada bab yang membicarakan tentang zikir-zikir salat. Kita tidak mendapatkan adanya zikir yang khusus, yaitu dalam bentuk membaca Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Itu kita tidak mendapatkan tuntunan dari baginda Rasulullah. Padahal menghususkan satu ibadah, konsentrasi menghususkan satu ibadah di waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu, itu yahtaj ila dalil, perlu dalil. Tapi kan Ustaz itu bagus, kenapa sih bukan dipermasalahkan, tetapi kita tidak bisa berposisi sebagai musyarri', penentu syariat. Kita ini hanyalah hamba yang menjalankan syariat ya, dan dalam Islam kita dilarang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak bisa. Nabi mengajarkan setelah salam itu istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir. Tapi kita katakan enggak, kita ubah saja. Apa? Fatihah 7 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Itu tidak bisa. Ya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu perkara yang baru yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ya khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Wa ma atakumur rasulu, kata Allah, apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang tinggalkanlah. Dan di antara perkara yang beliau larang adalah mengada-ngadakan satu ibadah yang baru yang tidak memiliki apa tuntunan dari baginda Rasulullah. Allah alam bissawab. Ada Bapak Abdurrahman di Dumai. Assalamualaikum. Silakan Bapak Abdurrahman. Baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Abdurrahman. Kami di rumah ini baru ada tahu dengan apa berdasar. Iya Bapak. Jadi bertanya masalah ini keturi masalah jenazah mayat sudah. Baik Bapak. Ya, pertanyaan Bapak. Saya mau keturi untuk almarhum nih. Apa hukumnya Ustaz? Ini apakah salah satu macam-macam ini? Iya Bapak. Baik. Baik, baik Bapak. Baik. Baik Bapak. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ma'asyiral muslimin, Pak Abdurrahman di Dumai ya, Dumai. Pertanyaan beliau kaitan dengan kenduri, yaitu keluarga jenazah, sahibul musibah, menyiapkan hidangan-hidangan, makanan-makanan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu. Kenduri, atau dalam bahasa Arab, barangkali diartikan walimah. Walimah. Rasulullah berkata, ulim walau bisyah. Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya, laksanakanlah walimah walaupun seekor kambing. Kita sebelum kita baca dalil-dalil syar'i, kita ingin menggunakan logika sederhana kita. Kapan biasanya kita memasak makanan yang enak-enak? Ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Anak kita hafal Quran, kita masakkan makanan, kita bagikan ke tetangga-tetangga. Istri kita melahirkan anak, ya, lalu kita masak akikah, kita bagikan ke tetangga-tetangga. Anak kita menikah, kita adakan walimah. Kita masuk ke rumah baru sebagai rasa syukur, kita masak makanan, kita undang kawan-kawan, teman-teman makan di rumah. Artinya makanan itu biasanya dihidangkan di masa-masa kebahagiaan. Sekarang kita tarik ke pertanyaan kaitan dengan kenduri kematian. Kematian itu kesedihan atau kebahagiaan? Tentunya setiap orang bersedih. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat. Akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta dan kematian. Setiap orang bersedih dengan kematian. Sekarang, mohon maaf, kalau kita mengatakan bahwa walimah, yaitu di mana kita menyediakan makanan, itu adalah kebahagiaan. Sedangkan kematian adalah kesedihan. Maka dari poin ini saja, kita katakan ini sudah salah menempatkan posisi. Ya, seharusnya posisi walimah itu, kenduri menyediakan makanan, itu dalam kondisi-kondisi berbahagia. Pernikahan, akikah, hari raya. Ya. Oleh karenanya di hari raya, Idul Adha, dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 itu tidak boleh kita puasa. Ya, itu adalah hari di mana kita makan, minum, bahagia, silaturahmi, ya bersenang, ya, selama tidak berlebih-lebihan, begitu. Adapun hari kematian tidak. Oleh karenanya kalau kita tarik ke dalil-dalil syar'i, kita mendapatkan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Wahai kalian para tetangga di kota Madinah, sahabat-sahabatnya Ja'far, Ja'far sepupu Nabi, anaknya Ja'far bin Abi Talib, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarganya Ja'far itu makanan. Sesungguhnya mereka telah ditimpa satu musibah yang menyibukkan mereka. Jadi terbalik, kalau yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tetangga, karib kerabat, keluarga datang membawa makanan-makanan, membawakan hidangan untuk sahibul musibah. Kalau sekarang tidak. Jadi hari pertama musibah itu datang, banyak orang yang bertakziah memberikan uang. Uang yang terkumpul itu akan habis sebelum satu pekan. Karena akan habis dipakai hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Di Jakarta kita lihat sampai hari ketujuh. Ada makanan, ada minuman, sudah disediakan bahkan hisapnya, apa namanya, rokoknya pun sudah disiapkan di gelas, kopinya semua sudah lengkap. 7 hari, 7 malam, sahibul musibah menjamu makan tetangga-tetangganya. Ini tentunya salah kaprah, ini sudah melenceng dari apa yang digariskan oleh syariat. Ya. Oleh karenanya kalau kita baca kitab ini, ya, kitab yang kita baca ini, kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, Al-Qadi Abi Syuja'. Di sini disebutkan, ya, yang disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, beliau ulama Syafi'iyah dari Suriah. Yukrahu li ahli al-mayyit sun'u ta'amin yajma'una an-nas alaihi. Makruh hukumnya sahibul musibah menyediakan makanan untuk dihidangkan, ya, lalu dia kumpulkan manusia lalu dia hidangkan. Itu makruh, ya. Tidak boleh dilakukan. Wa tukrahul ijabatu lahu. Dan kalau seandainya kita diundang, makruh juga kita mendatanginya. Ya, makruh juga kita mendatanginya. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, kita tidak berkumpul di rumah si jenazah, ya, lebih dari 3 hari. Ya. Dikatakan di sini, wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi. Dan kita bertakziah selama 3 hari, ya, setelah dikuburkan. Ya. Dikatakan di sini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Al Baihaqi, ya, boleh kita mengunjunginya selama apa? 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau kita datang dari luar kota atau kita baru sempat bertakziah, maka tidak masalah. Ya, tetapi tetangga-tetangga yang dekat itu sudah tidak datang lagi di hari yang ketiga untuk memutus ingatan-ingatan agar mereka sedih. Jadi jangan sampai mereka sedih lagi. Jangan sampai mereka ingat lagi apa namanya kesedihan yang baru saja mereka lalui. Ya. Tapi kan Ustadz itu tradisi. Saya yakin itu kalau menurut masyarakat lebih kepada syariat bukan tradisi. Karena di dalamnya pun mohon maaf diisi dengan hal-hal yang sifatnya syariat, membaca misalnya tahlil, tahmid, zikir, yasin dan lain sebagainya, ya dan lain sebagainya. Oleh karena ini bukan tradisi, ini lebih kepada syariat, ya, syariat. Karena orang-orang yang datang kepadanya acara tersebut, mereka yakin bahwa mereka sedang melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi. Dan indikasi yang lain, mereka akan marah kalau ada orang yang enggak melakukan hal tersebut. Mereka katakan mereka itu aneh, ya. Mereka urus jenazah saudara mereka, ibu mereka, ayah mereka seperti mengurus kucing. Ini hal-hal ini menunjukkan bahwa itu diyakini sebagai satu hal yang walaupun kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa para ulama Syafi'iyah menolak hal itu. Baik ulama Syafi'iyah yang dulu, ya, seperti banyak nukilan dari Imam Syafi'i yang beliau membenci berkumpul lebih dari 3 hari, atau ulama-ulama Syafi'iyah yang datang setelahnya, ya, kita bisa menukil perkataan para ulama, bahkan di Indonesia. Ulama-ulama Syafi'iyah di Indonesia pun memiliki pendapat yang jelas bahwa tidak boleh berkumpul lebih dari 3 hari. Kalaupun kita berkumpul 3 hari, bukan sahibul musibah yang membuat masakan, tetapi kita yang datang membawakan hadiah-hadiah, makanan-makanan sebagai bentuk penghibur untuk sahibul musibah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ari dari Tangerang. Emas yang tergadai, apakah wajib dizakatkan? Jazakallahu khairan. Emas yang tergadai, apakah wajib dizakatkan? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah emas yang digadaikan wajib dizakatkan atau tidak. Gadai itu kan sebenarnya jaminan atas hutang. Jadi si A meminjam sejumlah 100 juta. Sebagai jaminannya dia simpan misalnya 80 gram emas, mendekatikan nilainya 80 gram emas. Apa fungsi dari gadai tersebut? Jaminan. Jaminan untuk pemberi hutang kalau sewaktu-waktu si peminjam tidak bisa mengembalikan hutangnya, maka emas itu dijual. 80 gram itu dijual. Kalau ternyata pas dengan hutangnya, diambil. Tetapi kalau ada kelebihan, dikembalikan kepada yang meminjam uang. Ya. Lalu kalau kita seandainya menggadaikan emas, apakah kita tetap wajib mengeluarkan zakatnya? Allah alam bisawab ya. Saya tidak tahu masalah itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita tanya kepada orang yang berilmu. Kalau kaitannya dengan hutang misalnya ya, saya punya uang dipinjam oleh orang 100 juta misalnya, apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya? Dijelaskan oleh para ulama, ketika nanti uang itu kembali ke saya keluarkan zakatnya. Atau sebagian mereka membaginya menjadi dua. Ada hutang yang diharapkan kembalinya, artinya yang meminjam itu dia nyicilnya bagus, tidak ada permasalahan apa-apa, maka kata para ulama dikeluarkan zakatnya. Ada kondisi di mana hutangnya tidak ada kemungkinan kembali, ya karena kita tahu siapa yang meminjamnya, maka dalam kondisi itu dizakatkan kalau nanti kembali. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Aceh, kita coba angkat. Assalamualaikum. Silahkan Ibu. Baik, itu saja Ibu. Ada satu lagi. Silakan Ibu. Baik, itu saja Ibu. Baik, barakallah. Tentunya niat, kalau niat ya memang amalan hati Ibu. Kalau niat memang amalan hati. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i, di dalam kitab-kitab, misalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar, dikatakan bahwa an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dan itu para ulama sepakat, niat tempatnya di hati. Tetapi mereka berdebat apakah perlu niat itu dikuatkan, dibantu oleh lisan atau tidak. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i sunnah dibantu oleh lisan. Begitupun kalau tidak salah di mazhab Ahmad. Adapun di pendapat Imam Malik mengatakan boleh kalau untuk menghilangkan was-was yang di hati dibantu oleh lisan boleh. Begitupun pendapat Abu Hanifah, boleh kalau untuk membantu hati. Tetapi mereka berdebat kalau seandainya tidak ada was-was, boleh atau tidak. Kalau kata Imam Malik, khilaful aula, itu tidak bagus. Tapi kalau Abu Hanifah, bid'ah, kata Imam Abu Hanifah. Itu khilaf. Tetapi para ulama, terlepas perbedaan melafazkan niat, mereka sepakat bahwa an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Maka kalau ibu niat di hati, misalnya ingin melakukan satu ibadah, misalnya berwudu, itu kan ibadah. Maka enggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah, bismillah. Mengucapkan bismillah di hati, boleh atau tidak? Bismillah, bismillah. Bismillah itu kan bukan amalan hati, ibu. Tetapi dia amalan lisan. Dia terkait dengan huruf. Ba, sa, ya mim, alif, lafzul Allah, lafzul jalalah. Dan dia dilafazkan di lisan, bismillah, bismillah. Dahulu para sahabat berkata, kami melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dan janggut beliau bergerak-gerak. Artinya beliau membaca surat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa janggut beliau bergerak-gerak. Oleh karenanya, solusinya sebenarnya sebelum masuk ke kamar kecil kita baca bismillah. Atau sebelum ibu wudu, ibu keluar dulu sebentar baca bismillah ibu wudu, atau tidak baca bismillah. Oh, berarti tidak sah. Sah. Karena baca bismillah menurut pendapat yang paling kuat sunnah. Membaca bismillah menurut pendapat yang paling kuat sunnah. Ya. Yang kedua, ketika kita dengar azan di kamar kecil, apakah kita jawab dengan hati? Lagi-lagi jawabannya kan asyhadu an la ilaha illallah. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Sekedar kita menghadirkan takzim di dalam hati. Amalan hati itu bukan mengucapkan sesuatu, tetapi takzim, cinta, ridho, mahabbah, ya syukur, qanaah, itu amalan hati. Adapun menjawab, berzikir, itu hukum asalnya apa? Amalan lisan, ya. Tapi kan Ustaz, hati kita ingat, iya, artinya ingat. ingat-ingat Allah ya Rab. Ingat saja, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berzikir hukum asalnya dengan lisan. Lalu kalau di kamar mandi berarti dengar azan enggak usah jawab ya, tidak usah. Bahkan kalau di luar pun tidak jawab tidak dosa. Ya, dan kalau kita tetap menjawabnya di kamar mandi apalagi dengan lisan ya tidak boleh. Oleh karenanya kan sebagian ulama mengatakan, kenapa sih kalau kita keluar dari WC kita ucapkan ghufranaka. Ghufranak. Aku mohon ampunanmu ya Allah, dikatakan oleh para ulama, linqita'ihi anizzikr. Karena ketika seseorang masuk ke kamar mandi, terputuslah dia dari zikir. Karena memang tidak boleh dia berzikir. Kalau mengingat Allah, ya dia ingat. Dia senantiasa menghadirkan Allah di dalam dirinya. Bahwa Allah selalu melihatnya, Allah selalu memperhatikan, mendengar, mengetahui, dan lain sebagainya. Itu dalam setiap waktu ya, dalam setiap waktu dan kesempatan kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjawab azan di kamar mandi tidak boleh. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi. Untuk zakat mal, kalau uang yang dipinjamkan apa, tadi sudah kita sampaikan ya. Nanti yang dipinjamkan itu kan ada dua, ada yang diharap kembali, ada yang tidak diharap kembali. Kalau yang diharapkan kembali, cicilannya bagus ya. Dia pinjam uang berapa, 30 juta. Dan itu kalau kita seandainya tidak dipinjam sudah sampai nisab, tapi dia pengembaliannya bagus ya. Ya, pengembaliannya bagus. Maka dalam kondisi itu kata para ulama, ya tetap dia harus mengeluarkan apa zakatnya. Tetapi kalau tidak atau sulit kemungkinan dikembalikan, maka dizakati ketika nanti kembali. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.